terus harapan. Pergi liburan, cari gebetan, berani kenalan, jangan putus harapan. Cari hiburan, perbanyak teman, berani kenalan, jangan putus harapan. Pergi liburan, cari gebetan, berani kenalan, jangan putus harapan. Jangan takut penolakan, ini hanya gurauan. Ketipu.